عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkahan, penjagaan, dan perlindungannya. Kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal dalam nikmat al-Islam wal-Iman. Di atas nikmat Islam, demikian juga di atas nikmat iman. Sungguh ini adalah perkumpulan dan pertemuan yang paling membahagiakan. Ketika kita masih diberi kesempatan, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang sama-sama kita berjuang di dalam mengamalkan Islam, di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang paling besar setelah nikmat al-Islam adalah nikmat al-jalisus salih, adalah nikmat kita mendapatkan teman ataupun kawan yang saleh, yang baik. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, ma u'tiyal 'abdu ba'da al-islam ni'matun khairun min akhin salih. Tidaklah seorang hamba diberikan nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat atau setelah nikmat Islam dibandingkan nikmat berteman dan berkawan dengan orang-orang yang saleh. Fa idza wajada ahadukum muddan min akhihi falyatamassak bihi. Sehingga apabila salah satu di antara kalian mendapatkan rasa kasih dan sayang ataupun cinta dari saudaranya karena Allah Azza wa Jalla, falyatamassak bihi, maka pegang eratlah tangannya, maka bersahabatlah selalu dengannya, berkawanlah selalu dengan kawan yang soleh tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya nikmat al-jalisi soleh merupakan nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam. Kita berkawan, kita bersahabat, kita bertemu dengan antum semuanya, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat kepada kita untuk kita selalu bersahabat dengan orang-orang yang baik, dan kita duduk dengan orang-orang yang saleh. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-ashiyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsaka, maka sabarilah dirimu untuk senantiasa bersahabat, berkawan dan duduk-duduk dengan orang-orang yang mereka selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di waktu pagi dan di waktu petang. Yuriduna wajhah, yang mereka selalu menginginkan dan mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Dan janganlah engkau memalingkan kedua matamu dari mereka, engkau berpaling dari mereka, meninggalkan orang-orang yang saleh tersebut. Turidu zinatal hayati dunya, untuk menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawaa. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan kalbu-kalbu mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk senantiasa kita bersahabat dan bersabar di dalam berteman dengan mereka-mereka yang selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang selalu hadir aktif di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, yang cinta kepada ilmu, cinta kepada sunnah, cinta kepada Islam, yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk bersahabat dengan mereka, dan memerintahkan kepada kita untuk bersabar ketika bersahabat dengan mereka. Karena bagaimanapun mereka, sahabat-sahabat kita adalah manusia biasa, bukan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Tetapi manusia biasa yang juga penuh dengan kekurangan. Terkadang terjatuh dalam kesalahan, terkadang terjatuh dalam ketergelinciran, terkadang terjatuh di dalam kekeliruan, tidak maksud, tidak terjaga dari kesalahan, tidak terjaga dari dosa. Tetapi mereka adalah orang-orang betul-betul tulus dan jujur di dalam berislam, di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 567. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kawan-kawan akrab yang akrab di kehidupan dunia, yang ketika di kehidupan dunia saling berkumpul, saling bertemu, saling bermajlis, betapa akrab dia. Tetapi pada hari itu, pada hari kiamat, maka sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang menjalin persahabatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam, dia memberikan wasiat kepada kita, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau bersahabat berteman kecuali dengan orang-orang yang mukmin, kecuali dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah ada yang memakan makanan yang kau hidangkan kecuali yang memakannya adalah mereka-mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jelek, dengan orang-orang yang kufar. Dan terdapat perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita bersahabat berteman dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang memang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama berjuang menginginkan surga Allah Azza wa Jalla, menginginkan negeri akhirat, menginginkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, jangan sampai ada yang memakan makanan yang kau hidangkan kecuali orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mempermisalkan antara teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Mathalu jalisi salih wa jalisi su' kahamil al-misy wa nafikh al-kibr." Permisalan antara teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk, yang jelek, kahamil al-misy wa nafikh al-kibr, permisalannya seperti seseorang yang dia bersahabat atau berteman dengan seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Fahamilul misli. Ketika kita memiliki teman, kemudian teman kita berprofesi sebagai penjual minyak wangi, maka kita akan mendapatkan tiga keuntungan ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi tersebut. Tiga keuntungan tersebut, yang pertama, imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Keuntungan yang pertama, bisa jadi penjual minyak wangi tersebut akan memberikan secara gratis minyak wangi itu kepada antum, kepada panjenengan. Panjenengan akan dikasih minyak wangi dari penjual minyak wangi tersebut, sehingga kita pun merasa senang ketika kita dikasih minyak wangi. Dan ini yang disukai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau amat menyukai minyak wangi. Beliau tidak pernah menolak aktif pemberian minyak wangi dari para sahabat beliau. Ini keuntungannya. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua, imma an tabta'a minhu, atau bisa jadi kau akan membeli minyak wangi itu darinya, dari penjual minyak wangi tersebut. Engkau pilih aroma yang antum sukai, kemudian antum beli minyak wangi tersebut, antum gunakan untuk berhias, memakaikan kepada pakaian dan juga tubuh antum minyak wangi sehingga beraroma harum dan disukai oleh siapapun yang tertutup. Kemudian yang ketiga, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Atau bisa jadi anda akan mendapatkan dari orang tersebut aroma yang harum. Ketika kita masuk ke area jualan minyak wangi dia, walaupun dia enggak ngasih kepada kita, kita enggak beli kepadanya, tetapi ketika kita masuk tokonya, maka kita pun akan mencium aroma harum di ruangan tersebut. Nah, ini menunjukkan ketika berteman, ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, maka betul-betul orang yang baik tersebut pasti akan memberikan manfaat kepada kita. Bisa jadi orang yang baik tersebut akan mengingatkan kepada kita ketika kita salah, akan menegur kita ketika kita melakukan kekeliruan, akan melakukan ma'ruf nahi mungkar ketika kita terjatuh di dalam perbuatan dosa. Demikian juga teman-teman kita, mereka akan menutupi aib-aib kita dan akan membantu semaksimal mungkin apa yang kita butuhkan. Ketika kita sedih, maka dia pun datang kepada kita untuk menghibur kita. Ketika kita jauh dari majelis ilmu futur, maka dia pun mendatangi tempat kita. Dengan penuh kasih sayangnya, dia berupaya kembali mengajak dan meraih memegang tangan kita, merangkul kita untuk kembali bersemangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika kita tidak mendapatkan semuanya itu, maka kita pun akan digolongkan menjadi orang-orang yang baik, walaupun kita enggak sebaik teman-teman kita tersebut. Walaupun kita enggak sebaik mereka, tetapi ketika kita bergaul dengan orang yang lebih baik, lebih soleh dibandingkan kita, maka kita pun akan dicap dan digolongkan pula ke orang-orang yang baik, insyaAllah. Kemudian permisalan yang kedua, ketika kita bergaul dengan orang yang jelek seperti kita berkawan dengan tukang pandai besi. Ada dua kemungkinan, yang dua kemungkinan ini semuanya buruk. Yang pertama, imma an yuhriqa thiyabak. Yang pertama, bisa jadi dia akan membakar bajumu. Dan yang kedua, wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Atau yang kedua, bisa jadi dia akan, atau bisa jadi dia akan mendapati darinya aroma yang jelek, aroma yang tidak sedap, tidak wangi. Artinya bisa jadi orang yang jelek tersebut akan mengajak dirimu untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Akan mengajak dirimu untuk menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mengajak dirimu untuk menjauh dari majelis-majelis ilmu. Akan mengajak dirimu untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Akan mengajak dirimu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga kemungkinan yang paling ringannya adalah antum akan digolongkan pula dari orang-orang. Panjenengan akan digolongkan menjadi orang-orang yang jelek, walaupun antum tidak sejelek mereka. Tetapi antum akan mendapatkan dampak, akan mendapatkan imbas ketika berteman dengan orang-orang yang buruk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertemanan yang seperti ini adalah pertemanan yang akan membuahkan keberkahan fid dunya wal akhirah, baik di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia, teman-teman yang baik mereka adalah teman-teman yang peduli kondisi dan keadaan agama antum. Ketika antum sedang lemah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menguatkan dirimu untuk ayo kita kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ketika berada di negeri akhirat, maka teman-teman yang dahulu akrab di kehidupan dunia, maka di kehidupan akhirat pula Allah Azza wa Jalla akan mempertemukan teman-teman yang akrab di kehidupan dunia dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun keadaan diri kita enggak sebaik mereka. Maka perhatikan apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, inna rajul la yaqulu fil jannah ma fa'ala sadiqi fulan wa sadiquhu fil jahim. Sesungguhnya ada seseorang yang dia mengatakan di dalam surga, ketika dia sudah masuk ke dalam surga, apa yang dia tanyakan kepada Allah Azza wa Jalla? Yang dia tanyakan adalah keberadaan teman-temannya dahulu ketika berada di dunia. Dia mengatakan, ma fa'ala sadiqi fulan, apa yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh temanku yang namanya si fulan, yang ternyata wa sadiquhu fil jahim, yang ternyata teman akrabnya tersebut masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang dahulu menjadi teman akrabnya karena dia terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, temannya tersebut dimasukkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla karena dosa-dosanya. Maka teman yang dahulu saling memberikan nasihat, saling melakukan amar ma'ruf nahi munkar, saling berteman karena Allah bukan karena dunia, maka ditanyakan pertama kali adalah teman-temannya tersebut, di manakah si fulan? Di manakah Pak ini? Pak itu. Di manakah temanku yang bernama si A dan si B? Yang ternyata dia berada di dalam api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhriju lahu sadiqahu ila al-jannah." Maka keluarkan temannya tersebut dan terbakar dengan dirinya di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Keluarkan teman-temannya yang masuk ke dalam api neraka dan pertemukan dengan temannya yang masuk ke dalam surga Allah. Ya Subhanallah. Ternyata ini buah dari pertemanan tidak hanya bermanfaat di kehidupan dunia, ternyata di kehidupan akhirat mereka masih mengingat tentang keselamatan, kondisi dan keadaan kita. Sebagaimana dahulu mereka begitu perhatian terhadap nasib dan kondisi kita ketika berada di dunia. Maka Allah Azza wa Jalla pun mengeluarkan teman-teman akrabnya yang masuk ke dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dipertemukan kembali sebagaimana dahulu bertemu dan berkawan di kehidupan dunia. Maka ketika teman-teman akrab dari kalangan orang-orang yang bertakwa tersebut semuanya dikeluarkan, semuanya sudah dikeluarkan dari api neraka Allah, maka orang-orang kafir yang masih tersisa atau yang tetap tinggal di api neraka Allah Azza wa Jalla, di neraka jahannam, mereka mengatakan, "Fama lana min syafi'i wala sadiqin hamim." Maka dua celaka kami tidak punya pemberi syafaat seorang pun Tidak boleh teman antara kami di dunia itu bisa memberikan syafaat dan menolong kami. Mereka begitu menyesal terhadap teman-teman akrabnya sesama orang-orang yang kafir, tidak bisa menolong saudaranya, tidak bisa menolong temannya sebagaimana kaum mukminin dia bisa menolong sahabat-sahabatnya yang terjatuh dalam api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah penyesalan yang luar biasa dari orang-orang kafir. Mereka menyesal, kenapa saya dahulu berteman dan berkawan dengan kamu, ternyata tidak bermanfaat pertemanan kita. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan, istakthiru minal asliqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'a yawmal qiyamah. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, banyaklah untuk berteman dengan kaum mukminin, berteman dengan orang-orang saleh, karena mereka kelak akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Dengan seizin Allah Azza wa Jalla akan bisa memberikan syafaat kepada teman-temannya yang masuk ke dalam api neraka untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai-sampai orang-orang kafir mereka betul-betul menyesal dan mereka mengatakan, "Kalau anna lana karratan fanakunu minal mu'minin." Kalau seandainya kami kembali ke kehidupan dunia, dikembalikan lagi di dunia ini, niscaya kami akan berteman dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi penyesalan yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat lagi. Demikian juga disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa idza ra'aw annahum qad najaw." Dan apabila mereka telah memandang, telah meyakini bahwasanya mereka telah selamat dari api neraka Allah Azza wa Jalla dan mereka dimasukkan ke dalam surga, fi ikhwanihim yaqulun. Maka apa yang mereka tanyakan? Yang mereka tanyakan adalah terkait tentang keberadaan teman-teman akrabnya dulu ketika berada di dunia. Dia bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, "Rabbana, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Wahai Rabbana, wahai Rabbku. Ikhwanuna, di mana saudara-saudara kami yang dahulu salat berjamaah bersama kami di masjid, yang dahulu bersama-sama kita berpuasa di bulan Ramadan, wa ya'maluna ma'ana, yang dahulu sama-sama kita beramal saleh, sama-sama kita berjuang di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika kita sama-sama dikucilkan, ketika kita sama-sama dijauhi dan dia disukai oleh kebanyakan orang, oleh masyarakat kita, kemudian kita menjalin persahabatan karena Allah, salat bersama, berpuasa bersama, beramal saleh bersama, menghadiri majelis-majelis ilmu bersama, maka Allah SWT mendengar pertanyaan ini. Allah Azza wa Jalla menjawab, "Idhhabu faman wajadtum fi qalbi mithqala dinar min iman fa akhriju." Maka pergilah, dan siapa yang kau dapati di dalam kalbunya masih ada iman walaupun seberat dinar ataupun seberat dirham dari keimanan, fa akhriju, maka keluarkan dia dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertemukan dia dengan sahabat-sahabatnya yang berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga betul-betul kita untuk bersahabat dan berteman itu karena Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufik kepada kita untuk bertemu dan bersahabat dengan antum bukan karena dunia, bukan karena kita satu profesi, bukan karena kita satu kantor, satu pekerjaan, tetapi betul-betul yang menyatukan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Adalah karena kita sama-sama berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita menjadi al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Di tengah kaum kita, di tengah masyarakat kita. Ketika kita berupaya untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga semoga dan semoga betul-betul persahabatan dan pertemanan ini karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga apabila ada di antara saudara-saudara kita yang kemudian mereka terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan, maka nasihati saudara-saudara kita tersebut. Nasihati dia karena Allah Azza wa Jalla. Kita tidak ingin saudara kita terjatuh di dalam api neraka. Demikian juga ketika saudara-saudara kita membutuhkan bantuan kita, maka kita pun berupaya untuk membantunya karena Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian kita dengan sebagian yang lainnya sebagai ujian. Ada di antara kita orang-orang yang mampu, ada di antara kita orang-orang yang tidak mampu. Ada di antara kita orang-orang yang miskin, ada di antara kita pula orang-orang yang kaya. Semuanya Allah Azza wa Jalla menakdirkan dan menentukannya. Tetapi yang menjadi ibrah di sini, bagaimana kita memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang fakir wal miskin. Kita berupaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kita sedih dengan kesedihan mereka. Kita sakit dengan sakit mereka. Dan kita berupaya untuk menghilangkan semuanya itu. Sebagaimana ketika itu terjadi pada diri kita, kita pun senang apabila ada saudara kita yang memberikan perhatian kepada diri-diri kita. Maka jadilah ikhwanuna semuanya ikhwan yang bersaudara. Jangan sampai kalian berselisih karena permasalahan-permasalahan dunia. Karena permasalahan-permasalahan yang sepele. Jangan sampai kita terkena tahrish dari syaitan yang tidak berputus asa. Untuk senantiasa menceraikan hubungan kita yang sudah baik ini. Yang berupaya untuk memisahkan hubungan kita yang sudah baik ini. Maka bersatulah kalian betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla selain mempertemukan kita di kehidupan dunia ini. Dalam amalan saleh, sama-sama kita menjalankan salat, sama-sama kita berpuasa, sama-sama kita menjunjung tinggi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka demikian pula semoga kita dipertemukan di negeri akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama antum semuanya melihat wajah Allah tabaraka wa taala dan mendapatkan berbagai kenikmatan di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan yang tiada taran. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai tausiah di sore hari ini karena waktu sudah mulai berbuka, maka kita akhiri tausiah ini. والله اعلم الصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.